إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فمنهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan pembahasan kita pada pertemuan kemarin, berkata Syekh Ali Hafidzahullah rabi'an, masalah yang keempat seputar tata cara salat Id. Lam yasihha 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam zikrun muayyanun baina takbiratil aid. Tidak sahih dari Rasulullah ada zikir tertentu di antara takbir-takbir aid. Lakin hanya saja sabata 'an Ibnu Mas'ud, telah sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, an salatul aid, tentang salat aid, baina kulli takbiratain, di antara dua takbir itu hamdulillahi azza wa jal, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, wa tsana'un 'ala Allah, juga sanjungan dan pujian atas Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسكت بين كل تكبيرتين. Beliau itu diam di antara dua takbir. Saktatan yasiratan. Diam yang sedikit, artinya diamnya sebentar. Walam yuhfaz anhu dzikrun muayyanun. Dan tidak dihafal dari Rasulullah ada satu zikir tertentu bainat takbirati, di antara takbir-takbir ini. Qultu, berkata Syekh Ali, wa ma qultuhu fi mas'alati raf'il yadayn. Yang saya katakan atau pendapat yang saya ungkapkan dalam masalah mengangkat kedua tangan ma'at takbirat, aquluhu fi hadhihi al-mas'alah, saya katakan pula dalam masalah ini juga. Masalah yang keempat ini, khonfitan azami Allah wa iyyam, setelah pembahasan kemarin bahwa mazhab yang sahih di antara mazhab para ulama kita tentang takbir aid, kalau kita memaparkan mazhab akan banyak. Al-Imam Syaukani rahimahullah taala menyebutkan ada 10 mazhab para ulama atau khilaf masalah ini sampai 10 qaul tentang takbir-takbir yang ada pada rakaat pertama dan ada pada rakaat kedua. Yang paling sahih yang didukung oleh beberapa dalil bahwa takbir pada rakaat yang pertama adalah 7 selain takbiratul ihram, dan takbir pada rakaat yang kedua adalah 5 selain takbir pindah dari sujud ke berdiri. Setelah itu masalah selanjutnya, yaitu di antara 7 takbir yang pertama dan di antara 5 takbir yang kedua, apakah ada zikir ataukah tidak ada zikir tertentu? Tidak ada satupun dalil yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Tidak dinukil kepada kita satu hadis pun dari Rasulullah yang sahih yang menyebutkan adanya zikir tentang adanya zikir yang dibaca di antara takbir-takbir Eid ini. Dan itulah yang disebutkan oleh Syekh dan menukil dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam Zadul Ma'ad. Hanya saja telah sahih dari Rasulullah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan di antara takbir-takbir Eid itu adalah pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah sekarang, kita menyampingkan khilaf yang terjadi di antara para ulama dalam hal ini. Apakah yang dinukil dari Abdullah bin Mas'ud dalam masalah ini bisa dijadikan sebagai sebuah hujjah ataukah tidak bisa dijadikan sebagai sebuah hujjah? Ini perlu pemaparan. Faqul bahwa ucapan para ulama apa? Ucapan para sahabat itu mempunyai kedudukan khusus dalam masalah istidlal syar'i. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Jadi sebaik-baik umat ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ucapan dan perbuatan mereka tidak sama dengan ucapan dan perbuatan orang-orang yang setelahnya. Secara ringkas, bisa kita bagi menjadi beberapa hal. Kalau ucapan dan perbuatan seorang sahabat, yang pertama, sesuai dan cocok dengan Al-Quran atau Sunnah, maka hukumnya jelas bahwa perbuatan dan ucapan seorang sahabat tadi adalah sebuah atau adalah sesuatu yang bisa ditiru, bukan karena dia adalah perbuatan sahabat dan bukan karena dia adalah ucapan dia, akan tapi karena dalil dari Al-Quran dan karena dalil dari Sunnah. Itu masalah yang pertama, dan ini jelas sekali tidak ada masalah. Yang kedua, kalau ada ucapan sahabat, baik ucapan maupun perbuatan mereka yang bertentangan dengan usul syariah, yang bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hukumnya pun jelas. Kita ambil Al-Quran dan kita ambil Sunnah serta kita tinggalkan ucapan dan perbuatan sahabatnya. Karena apapun namanya dan siapapun dia, kalau memang berbenturan dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang kita ambil adalah Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Tinggal satu masalah. Apakah mungkin terjadi ucapan dan perbuatan sahabat bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah? Faqul bahwa hal itu sering terjadi, bukan pernah, tapi sering terjadi. Meskipun kita harus yakin para kuat fitna azani Allah wa iyyakum bahwa tidak ada satupun sahabat, bahkan tidak ada satupun ulama yang benar-benar kita akui keulamaannya, ulama Rabbani, mereka sengaja bertentangan dan mereka sengaja ingin berselisih dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada seorang pun yang menyengaja akan hal itu. Akan tetapi ilmu manusia terbatas dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempurnaan pada seorang pun. Semuanya serba kurang. Mungkin saja di antara mereka ada yang tidak mengetahui sebuah hadis, atau mungkin saja di antara mereka ada yang memahami hadis dengan pemahaman yang berbeda, ada di antara mereka mungkin yang lupa pada hadis-hadis tertentu dan lain sebagainya, yang dengan sebab-sebab itu kemungkinan seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang mazhabnya berselisih dengan nas dari Al-Quran dan nas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sering terjadi. Adapun sebab-sebabnya dipaparkan dengan panjang lebar oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam sebuah risalah agung beliau, Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam. Jadi, itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, qul a'udzu billahi wa iyyakum. Kalau pendapat seorang sahabat itu jelas urusannya, ada dalil yang mendukungnya atau ada dalil yang menentangnya, maka urusannya jelas. Kalau ada dalil yang mendukungnya, maka kita pakai bukan karena pendapat dia, tapi karena dalil tersebut. Kalau ada dalil yang menentangnya, maka pendapat seorang sahabat itu harus tinggalnya. Yang ketiga adalah sebuah masalah. Seorang sahabat mengucapkan satu ucapan atau mengerjakan sebuah pekerjaan, tapi tidak ada nas yang mendukung, plus tidak ada nas yang menentang. Hal ini ada beberapa hal. Yang pertama, kalau ucapan sahabat dan fatwa sahabat ini kemudian didukung oleh para sahabat yang lain, semuanya mengucapkan hal yang sama dan berpendapat dengan pendapat yang serupa, maka ini yang kemudian kita sebut sebagai al-ijma'. Kalau tidak ada satupun sahabat yang menentangnya, tidak ada seorang pun sahabat yang menentang itu, atau bahkan mereka semua berfatwa yang sama dan mendukung pendapat yang sama, ini yang kemudian kita kenal dengan istilah ijma' sahabat. Dan ini adalah hujjah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yajma'u hadhihi al-ummah 'ala dhalal." Bahwasanya Allah tidak akan mengumpulkan umat ini di atas sebuah kesalahan. Baik. Itu yang pertama, atau yang selanjutnya. Masalah selanjutnya, kalau ucapan sahabat tadi, yakni ucapan sahabat tadi, ada yang menentangnya dari kalangan para sahabat yang lain. Jadi kalau seorang ucapan seorang sahabat itu ada yang menentangnya dari sahabat yang lainnya, maka salah satu di antara keduanya tidak bisa dijadikan sebagai sebuah hujjah, tapi harus kita kembalikan yang paling dekat dengan Al-Qur'an dan yang paling dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kemudian dalam istilah usul fikih ini kita kenal dengan khilaf sahabat. Bagaimana kalau terjadi perselisihan di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk masalah selanjutnya pun bikin azami Allah wa iyyakum. Ada satu masalah penting yang harus dipaparkan mengenai masalah pendapat sahabat. Bahwa kalau pendapat seorang sahabat itu diungkapkan pada sebuah masalah yang tidak mungkin masalah itu diketahui kecuali dengan wahyu, itu yang oleh para ulama kita disebut sebagai mauqufun sanadan wa marfu'un hukman. Memang ucapan itu adalah ucapan seorang sahabat, akan tetapi marfu' secara hukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh mudah adalah apa yang dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu semuanya dari beliau atau dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Dari Baitul Izzah di langit dunia menuju ke Rasulullah itulah yang memakan waktu sekitar 23 tahun. Adapun semuanya sebenarnya sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah lengkap sebagaimana yang ada pada waktu kita sekarang ini. Hal-hal semacam itu adalah urusan ghaib yang tidak mungkin diketahui oleh akal manusia. Sesuatu alam ghaib yang tidak mungkin diketahui kecuali dengan adanya wahyu dari Allah atau dengan adanya keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan semacam ini meskipun ucapan seorang sahabat, tapi dihukumi marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa dijadikan sebagai sebuah hujjah. Dengan syarat kalau sahabat tadi bukan termasuk orang-orang yang mengambil ilmu dari ahli kitab. Adapun kalau dia adalah termasuk orang-orang yang mengambil ilmu dari ahli kitab, maka ada kemungkinan dia mengambilnya adalah dari ahli kitab, maka tidak boleh dijadikan sebagai sebuah hujjah. Bagaimana kalau ucapan-ucapan semacam itu diucapkan oleh Abdullah ibn Salam, seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam, diucapkan oleh Ka'ab al-Ahbar, meskipun berselisihkan apakah dia itu seorang sahabat apakah seorang tabi'in dan yang lainnya. Tapi intinya itu adalah beberapa hal yang berhubungan dengan mazhab para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkas, luasnya masalah ini adalah masalah usul fikih yang panjang dan lebar. Baik. Kita kembali pada masalah bagaimana dengan hadis atau dengan ucapannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa di antara takbir-takbir Eid itu adalah ada hamdulillah dan ada sana'un ala Allah. Diucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah lafaz ini, ucapan ini kita hukumi sebagai marfu'un hukman, marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dalam masalah semacam itu tidak mungkin diketahui oleh beliau kecuali dengan wahyu, ataukah kita tetap pada masalah dasar yaitu al-ashl fil ibadah at-tahrim, bahwasanya pada dasarnya ibadah itu adalah perbuatan haram. Kalau tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kembali pada faedah man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengucapkan amal atau melakukan amal perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal perbuatan itu tertolak. Hal ini, cara pandang masalah ini yang kemudian terjadi khilaf di kalangan para ahli ilmu. Cara pandang ini yang menyebabkan adanya khilaf di kalangan ahli ilmu. Sebagian para ulama yang menyatakan bahwa hal ini atau yang dinyatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud ini, bahwa di antara takbir-takbir Eid itu adalah ada pujian dan ada sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini masalah tauqifiyah. Masalah yang tidak mungkin dihasilkan dari sebuah ijtihad. Sesuatu yang harus ada dalilnya. Kalau yang semacam itu, berarti ini adalah sesuatu yang marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara hukum dan boleh dijadikan sebagai sebuah hujjah. Masalah ini mirip sekali dengan masalah sebelumnya, tatkala tidak ditemukan dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengangkat tangan pada takbir-takbir Eid, tapi dilakukan oleh seorang Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Itu cara pandang yang pertama di kalangan ahli ilmu. Cara pandang yang kedua, sebagian ahli ilmu mengatakan tidak. Ini diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud kemungkinan berangkat dari dalil umum bahwa yang namanya salat adalah doa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, dan tidak ada satupun gerakan kecuali ada ini, kecuali ada zikirnya. Maka kalau tidak ada zikir yang khas di situ, maka beliau mengatakan kalau begitu cukuplah untuk bertahmid dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini kemungkinan diucapkan karena hasil ijtihad. Kita kembali pada hukum dasar bahwa khairul hadi hadi Muhammad. Baik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi apa? Akan tadi yang lahir bagi ada Allah wa alam bisawab. Yang lahir Allah wa alam bisawab. Bahwa masalah ini ada kemungkinan dihasilkan dari sebuah ijtihad. Jadi masalah semacam ini ada kemungkinan dihasilkan dari sebuah ijtihad, yaitu salat adalah zikir kepada Allah. Semua gerakannya ada zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala tidak ditemukan zikir di situ, kita kembali pada kaidah zikir umum, yaitu asal memuji kepada Allah dan menyanjung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang wallahu alam, tatkala tidak ditemukan dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kembali kepada kaidah umum bahwa al-ashl fi ibadah at-tahrim, bahwa dasarnya ibadah itu adalah sesuatu yang haram, tidak kita lakukan kecuali kalau ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal satu masalah. Apakah kita menghukumi bid'ah dengan zikir yang ada di antara takbir-takbir itu? Aku tidak. Tidak bisa kita hukumi bahwa itu adalah sebuah perbuatan bid'ah. Pertama, karena perbuatan hal ini adalah masalah khilafiyah di antara ahli sunnah. Yang kedua, kita nukil hal ini dari seorang sahabat besar, Abdullah ibn Mas'ud. Padahal kaidah bid'ah, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam Muhtamul Janaiz, bahwa kaidah bid'ah adalah sebuah ibadah. Di antara kaidah bid'ah adalah sebuah ibadah yang dilakukan oleh manusia meskipun di diklaim oleh sebagian para ulama, terutama kalangan muakhirin, kecuali kalau dilakukan oleh seorang sahabat, dilakukan berulang-ulang tanpa ada pengingkar. Itu kaidah kita. Padahal riwayat ini al-lahir diketahui oleh para sahabat yang lain. Yang lahir diketahui oleh para sahabat yang lain dan tidak ditemukan pengingkaran dari sahabat yang lain tentang apa yang diucapkan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Oleh karena itu menghukumi hadis ini sebagai sebuah bid'ah sulit dan amat sangat sulit sekali. Paling gampang kita sudah bisa mengatakan bahwa yang paling rajih menurut kita wallahu alam adalah tidak membaca, tapi kalaupun membaca maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya karena itu adalah riwayat dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah sebuah khilaf yang panjang dan tajam di kalangan ahli ilmi, di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Baik, perkataan Imam Ibnu Qayyim tadi sama, yaitu bahwasanya kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, dan sebagai sebuah faedah ya kuat, sebagai sebuah faedah saja, bahwa penamaan atau penyebutan imam ini, Imam Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, itu kalau disebut al-Jauziyah maka al-nya hilang. Jadi kita harus mengatakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah tanpa alif dan lam. Tapi kalau al-Jauziyahnya dibuang, alif dan lamnya pindah ke al-Qayyim. Kita menyebutnya Imam Ibnul Qayyim. Kenapa? Karena al-Jauziyah adalah nama madrasah, nama sekolah. Yang mengurusi dewan pengurusnya adalah bapaknya beliau, bukan bapaknya. Jadi diantara bapak-bapaknya beliau itulah yang mengurusi. Oleh karena itu disebut sebagai Qayyim. Qayyim itu pengurus atau pendiri. Qayyim al-Jauziyah, pengurus madrasah al-Jauziyah. Dan beliau imam ini adalah anaknya. Oleh karena itu kalau ada al-Jauziyahnya maka menggunakan idhofah. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Qayyim al-Jauziyah. Tapi kalau tidak ada al-Jauziyahnya maka Qayyimnya dimakrifatkan menjadi Ibn al-Qayyim, artinya adalah yakni pengurus yang sudah ma'ruf yaitu pengurus madrasah al-Jauziyah. Bagi faedah lughawiyah atau faedah yang sering dilupakan sebagian orang. Baik, khamis, masalah yang kelima. Fa idza atammat takbira. Apabila sudah takbir, dalam artian sudah takbiratul ihram, lalu sudah takbir 7 untuk rakaat yang pertama dan 5 untuk rakaat yang kedua. Akhadha fil qira'ati bi Fatihatil Kitab. Mulai untuk membaca surat Al-Fatihah. Tsumma yaqra'u ba'daha, kemudian setelahnya itu membaca Qaf, surah Qaf wal Qur'anil Majid fi ihdar rak'atain, dalam salah satu rakaat, wa fil ukhra, dan pada rakaat yang lain iqtarabat as-sa'atu wa syaqqal qamar wa kana rubbama qara'a fihima, dan terkadang beliau itu membaca pada dua rakaat ini subbihisma rabbikal a'la dan hal ada hadisul ghasyiyah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sahha anhu hadza wa hadza, telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ini dan hal ini, wa lam yasih anhu ghairu dzalik, dan tidak sahih dari Rasulullah bahwasanya beliau membaca surat yang lain. Masalah kelima yang kondisian azan ya Allah wa yakum, tidak syak lagi bahwa selesai takbir yang ketujuh yang dibaca adalah surat Al-Fatihah. Ta'awudz, kemudian basmalah, kemudian surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Qaf wal Qur'anil Majid pada salah satu rakaat atau membaca iqtarabat as-sa'atu pada rakaat yang lain. Terkadang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sabda bismi rabbikal a'la pada rakaat yang pertama dan hal ada hadithul ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Pembacaan tasbih isma rabbikal a'la dan hal ada hadithul ghasyiyah ini dibaca di dua tempat. Yang pertama pada salat Id, yang kedua pada salat Jumat. Pada salat Jumat, selain tasbih isma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah, ada sunnah yang kedua, yaitu surat Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun. Sedangkan dalam surat Id, selain sabdi hisma rabbika la'ala dan hal ataka hadithul ghasyiyah, ada sunnah lainnya, yaitu qaf wal quranil majid dan iqtarabatis sa'ah. Baik, ada pun yang dilakukan oleh sebagian imam bahwa membaca sabdi hisma rabbika la'ala dengan hal ataka hadithul ghasyiyah pada Jumat pagi salat subuh selesai, enggak ada dalil. Karena Jumat pagi subuh sunnahnya yang ada atau yang sering dibaca oleh Rasulullah adalah alif lam dan sajdah dengan hal ada ala insani hinun min ad-dahr illa sampai akhir dari surah. Sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat ini dan membaca surat ini. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam Sharh Muslim, juga Imam Syaukat rahimahullah ta'ala dalam Al-Athar menyebutkan, ini kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok membaca surat tasbih isma rabbikal a'la dan membaca hal ataka hadithul ghasyiyah. Beliau menyatakan, menukil dari para ulama-ulama yang lainnya, bahwa dibacanya surat tasbih isma rabbikal a'la ini adalah talamus dari mencari-cari hikmah. Mungkin benar, mungkin tidak. Dibacanya tasbih isma rabbikal a'la adalah karena firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man tazakka wa dzakara isma rabbih wa rabbih wa sallam. Lafaz tazakka ditafsirkan oleh Sa'id ibn al-Musayyib dan oleh Umar bin Abdul Aziz, tazakka di situ adalah zakatul fitr. Dan wa sallam di situ adalah salat al-Id, salatul Id fitr. Jadi situ maka surat itu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala salat Id. Adapun kenapa hal ataka hadithul ghasyiyah? Karena hal ataka hadithul ghasyiyah adalah lanjutan dari tasbih isma rabbika al-a'la. Jadi semacam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala membaca surat Al-Jumu'ah pada hari Jumat itu karena memang ada panggilan untuk salat Jumat. Idza nudiya lis-salati yaumil Jumu'ah sampai akhir dari ayat itu. Tapi kemudian kenapa kok surat Al-Munafiqun? Jawabannya adalah karena surat Al-Munafiqun lanjutan dari surat Al-Jum'ah. Adapun yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Sahih Muslim tentang kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Taha dan membaca surat waktu iqtarabatis sa'ah, boleh menyatakan, dan ini dinukil dari para ulama-ulama sebelumnya, bahwa dalam kedua surat ini membicarakan tentang kebangkitan alam kubur, membicarakan tentang azab orang-orang yang tentang penghancuran oleh Allah terhadap orang-orang yang durhaka, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Itu adalah yang dibicarakan dalam surat Taha dan dalam surat Al-Qamar. Beliau menyatakan ini mirip sekali dengan kejadian saat Id, di mana orang-orang pada keluar dari rumah masing-masing untuk kumpul di satu tempat di musalla. Itu mirip sekali dengan gambaran orang-orang yang nanti dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur-kubur mereka untuk kemudian digiring menuju ke padang mahsyar. Itu yang dikatakan oleh para ahli ilmu. Itu adalah hikmah yang mungkin kita dapatkan atau yang mungkin kita temukan, tapi sebab yang sebenarnya kita adalah kembali pada faedah sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita taat kepada apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena asal dasar dalam kita berbicara adalah khairul hadi hadi Muhammad, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, wa baqi hayatiha, dan gerakan atau bentuk-bentuk salat dan gerakan-gerakan salat yang lain. Kawairiha minas salawati, semacam salat-salat yang lain. al-mu'tadati yang sudah biasa. La takhtalifu 'anha syai'a, tidak beda sedikit pun juga. Kaidah ilmiah dalam masalah ini bahwa tidak ada perbedaan dalam gerakan salat dan dalam bacaan salat antara salat fardu dengan salat sunnah, kecuali yang dibedakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Pun tidak ada perbedaan antara gerakan seorang laki-laki dan wanita dalam salat kecuali yang dibedakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini ya kuat kita nyatakan. Kenapa? Karena klaim dari sebagian orang atau mungkin dari sebagian para ulama, sebagaimana nukil oleh Imam As-Sana'ani rahimahullah taala dalam Subul Salam, beliau mengatakan, atau ini beliau menukil dari sebagian orang, ada perbedaan dan ini masyhur antara laki-laki dengan perempuan dalam masalah sujud. Kalau laki-laki itu membuka tangan, sedangkan kalau perempuan menutup tangannya. Pendapat ini masyhur di kalangan ahli ilmi dan nukil dalam kitab-kitab para ulama. Pendapat yang didasarkan pada hadisnya Abu Dawud bahwasanya memang hal itu dinukil, tapi hadis dhaif. Jadi hadis ini adalah hadis yang dhaif yang tidak bisa dijadikan sebagai sebuah hujjah. Oleh karena itu Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala di akhir kitab Sifat Salaf Nabi beliau mengatakan tidak ada perbedaan sama sekali antara laki-laki dengan wanita dalam gerakan salatnya. Dan kaidah ini bersifat umum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal nisa'u syaqa'iqur rijal." Bahwa kaum wanita itu saudara kandungnya kaum laki-laki. Dalam artian hukumnya sama persis antara laki-laki dengan wanita. Tidak ada beda sama sekali kecuali kalau Allah dan Rasul-Nya membedakan. Jadi, dalam semua hukum kalau ditemukan sunnahnya bagi laki-laki, maka itulah sunnah bagi wanita. Kalau ditemukan sunnah bagi wanita, maka itulah sunnah bagi laki-laki. Kalau ada yang mengklaim perbedaan antara keduanya, kita tutup dalil. Apa dalil yang membedakan hukum laki-laki dengan wanita di tempat ini? Kalau ada, maka alhamdulillah kita terima dan kita mendengar dan taatinya. Tapi kalau tidak, maka kita kembali pada kaidah asal, yaitu innamal nisa'u syaqa'iqur rijal, sebagaimana sabda Rasulullah bahwa kaum wanita itu saudara kandung laki-laki, dalam artian hukum laki-laki dan hukum wanita itu sama. Adapun kalau Allah dan Rasulnya sudah membedakan antara keduanya, maka harus kita bedakan. Klaim emansipasi adalah klaimnya orang-orang kafir. Jadi kalau Allah membedakan, harus dibedakan. Dan kalau Allah tidak membedakan, harus disamakan. Kita tunduk pada aturan Allah dan aturannya Rasulullah SAW. Karena kerancuan dalam berzikir antara hal ini banyak terjadi bagi orang yang tidak mau menundukkan diri kepada Allah dan Rasulullah. Baik. Ada pun dalam masalah kita, yaitu antara salat sunnah dengan salat wajib. Itu pun sama. Hal ini dikatakan oleh para ulama. Di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Albani juga dalam salat tarawih atau dalam kitab-kitab beliau yang lain, bahwa tidak dibedakan antara hukum salat sunnah dengan hukum salat wajib kecuali kalau memang ada perbedaan. Di antaranya adalah salat wajib itu wajib berdiri, sedangkan salat sunnah boleh duduk meskipun tanpa uzur. Kan? Kemudian salat wajib itu atau salat sunnah pada dasarnya itu adalah tidak dengan berjamaah kecuali beberapa salat, sedangkan salat wajib pada dasarnya adalah berjamaah. Misalkan salat sunnah itu ahsannya di masjid, ahsannya di rumah. Kalau salat wajib itu di masjid bagi kaum laki-laki dan sebagainya, perbedaan-perbedaan yang mungkin yang sudah kita ketahui bersama. Tapi kalau tidak, maka yang dikatakan oleh Syekh di sini tidak ditemukan perbedaan antara salat yang wajib dengan salat yang sunnah. Maka cara bacaan, cara sujud, cara rukuk, cara tahiyat dan lain-lain, kita kembali pada kitab-kitab yang kitab-kitab itu adalah menceritakan tentang bagaimana salatnya Rasulullah SAW. Dan kitab terbaik mengenai masalah ini adalah apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi, yang kita ketahui adalah kitab yang amat sangat masyhur dan sebuah kitab yang sangat berbarokah. Sabi al-Idi man fadatuhu salatul Id jama'atan, barang siapa yang ketinggalan salat Id secara berjamaah, yusalli raka'atain, maka dia salat dua rakaat. Qala al-Imam al-Bukhari, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, bab idza fatal 'idu yusalli raka'atain. Bab tentang apabila seseorang itu ketinggalan salat Id, maka dia salat dua rakaat. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar, berkata Imam Muhammad Ibnu Hajar rahimahullah fil fathi dalam Fathul Bari ta'qiban 'ala tarjamati, tatkala mengomentari judul ini, fi hadhihi tarjamati hukman, dalam terjemah atau dalam judul bab ini ada dua hukum. Yang pertama, masyru'iyyatu istidraki salatil 'id idza fatat ma'al jama'ati, disyariatkannya untuk menyusul, dalam artian apa itu salat, mensolat lagi untuk salat Id apabila orang ketinggalan salat secara berjamaah. Sawa'un kanat bil ittirari, jadi sama saja apakah ketinggalannya itu karena terpaksa, au bil ikhtiyari, atau karena tidak terpaksa. Yang kedua, wa qawluha tuqra raka'ati, bahwa salat ini diqadha, dilaksanakan dua rakaat. Faqala Atha, berkata Atha Ibn Abi Rabah, idza fatahul 'id shalla raka'atain, apabila seseorang itu ketinggalan salat Id maka dia salat dua rakaat. Judul dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan ana katakan ya ikhwan, Al-Imam Al-Bukhari adalah seorang ahli hadis sekaligus seorang ahli fikih. Beliau bukan cuma sekedar seorang ahli hadis, tapi beliau adalah sekaligus seorang ahli fikih. Dan itu bisa kita kenal baik, dan itu bisa kita ketahui secara baik dari kitab beliau, dari kitab Sahih Al-Bukhari, tatkala beliau membuat judul bab demikian dan demikian. Bab apabila ketinggalan salat Id maka dia salat lagi dua rakaat. Ada sebuah faedah yang harus kita cermati setelah kita mempelajari Sahih Al-Bukhari. Terkadang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala itu membuat sebuah bab tapi tidak menurunkan satu pun hadis. Terkadang beliau membuat sebuah bab dalam sahihnya tapi tidak menurunkan satu pun hadis pada bab itu. Jangan katakan bahwasanya itu bab sembarangan tanpa ada dalil. Tapi bab yang di situ adalah sebuah bab ijtihad beliau dalam masalah-masalah fikihiyah, akan tetapi tidak ada dalil sahih yang untuk atau yang sesuai dengan syarat yang bisa beliau masukkan dalam kitab sahihnya. Karena tidak semua hadis sahih yang diketahui oleh Al-Imam Al-Bukhari ditulis dalam kitab itu. Buktinya banyak sekali, di antaranya murid beliau sendiri Al-Imam Tirmidzi Abu Isa, itu beliau banyak sekali dalam kitab Sunan Tirmidzi mengatakan qala Abu Abdullah al-hadits sahih. Berkata Abu Abdullah, yaitu Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya hadis ini sahih. Namun meskipun hadis itu disahkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ternyata tidak ditemukan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kenapa? Karena sekali lagi, tidak semua hadis sahih dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahih beliau. Beliau kalau membuat sebuah bab, ternyata tidak menurunkan satupun hadis, maka yakinlah bahwa ada hadis sahih dalam masalah ini, hanya saja tidak sesuai dengan syarat yang bisa dimasukkan dalam Sahih Al-Bukhari. Karena syarat Imam Bukhari dalam memasukkan hadis ke Sahih Al-Bukhari adalah syarat yang amat sangat ketat sekali. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, beliau menceritakan dalam Syarah Adab Nubala bahwa Al-Imam Al-Bukhari tatkala ingin memasukkan satu hadis, beliau salat dulu, salat. Baik, kita kembali pada salat. Kita harus yakin bahwasanya ada hadis yang sahih mengenai masalah itu, hanya saja tidak sesuai dengan syaratnya Al-Imam Al-Bukhari. Di sini beliau membuat bab idza fatal idu yusalli raka'atain. Bab apabila orang itu ketinggalan salat Id maka salat dua rakaat. Ini diterangkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwa terjemah atau judul yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari ini ada dua hukum. Yang pertama, disyariatkannya untuk salat bagi orang yang ketinggalan salat, baik ketinggalannya itu karena terpaksa atau ketinggalannya itu adalah karena tidak terpaksa. Itu yang pertama. Yang kedua, karena salat Id itu adalah dua rakaat, maka pun diqadha atau dilakukan selama juga dua rakaat. Dan itu dinukil atau dinyatakan oleh Al-Imam atau Ibnu Abi Rabah. Beliau adalah seorang imam besar pada zaman tabi'in. Asalnya adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Orangnya pendek, hitam, penampilannya pokoknya tak menyenangkan gitu. Tapi dia lebih agung daripada raja yang ada pada saat. Suatu ketika beliau berada di Masjidil Haram. Jadi ketika beliau berada di Masjidil Haram, raja saat itu, anda lupa, saya ingat anda saat itu rajanya adalah Abdul Malik bin Marwan atau siapa, datang ini kepada ke majelis. Ada orang yang sedang dikerumuni oleh semua orang. Jadi, sedang dikerumuni oleh semua orang. Tatkala Abdul Malik bin Marwan datang, tidak dikubris. Dalam artian tidak dihormati. Tidak dihormati sebagai seorang raja, padahal dia adalah pimpinan negeri Islam saat itu, yang negerinya menguasai dunia. Setelah datang, setelah bertanya, dijawab, dan itu pergi rajanya. Anaknya jengkel, anaknya raja. Wahai bapak, orang itu tidak sopan sekali. Lampian itu raja kok, tidak dihormati. Maka bapaknya mengatakan, jangan katakan itu. Di tempat ini, yaitu di Masjidil Haram, tidak ada bedanya raja dengan rakyat. Di tempat ini, di Masjidil Haram, tidak dibedakan siapa raja, siapa rakyat. Di sini rajanya adalah para mufti, dan mufti Masjidil Haram adalah apa Ibnu Abi Rabah, orang yang kamu ketawain tadi. Ini apa Ibnu Abi Rabah, orang yang miskin tapi mulia dengan keilmuannya. Jadi ilmu yang kuat adalah sesuatu yang selalu dikenal. Kita sudah hilang. Jadi kenalan apa itu? Kenangan kita pada Abdul Malik bin Marwan hilang. Kenangan kita pada para raja pada zaman dulu sudah hilang. Tapi kita yang kita kenal adalah Hafiz bin Abi Rabah. Yang kita kenal adalah Hasan al-Basri. Yang kita kenal adalah Umar bin Abdul Aziz. Yang kita kenal adalah para ulama-ulama besar. Dan itu adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Hafiz bin Abi Rabah mengatakan, "Idza fatahu al-'aidu shalla raka'atain." Apabila orang itu ketinggalan salat Id, maka dia salat dua rakaat. Qala al-'allamah waliyullah ad-Dahlawi. Berkata Imam al-'allamah waliyullah ad-Dahlawi, dan sebagai sebuah faedah bahwa Syekh ini bukan orang Arab. Beliau adalah orang India. Orang India atau orang sekitar Pakistan. Tapi kitab-kitab beliau kuat adalah jadi rujukan ulama-ulama dunia. Oleh karena itu jangan berkecil hati, enggak lahir di Mekah. Dan jangan berkecil hati, enggak lahir di kota Madinah. Para dari negeri kita bisa saja jadi seorang ulama besar asalkan dia mau belajar. Kita lihat ya kawan, jajaran para ulama yang bukan dari negeri Arab. Imam terbesar ahli hadis siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Beliau bukan orang Arab. Beliau adalah orang yang sekarang daerahnya adalah daerah Rusia. Imam terbesar dalam masalah fikih, dalam masalah nahwu siapa? Sibawai. Dan dia bukan orang Arab. Dia adalah orang Persia. Sibawai itu adalah orang Persia. Imam terbesar ya, imam jadi imam ahli fikih besar, bukan terbesar, Abu Hanifah rahimahullah. Abu Hanifah ini kakek dan neneknya pun bukan dari kalangan Nabi. Orang meninggal kita, pernah ada seorang yang namanya Imam Nawawi dari Baghdad. Kita hormati beliau. Beliau adalah termasuk jajaran ulama besar Syafi'iyah. Meskipun akidahnya adalah akidah Asy'ariyah dan beliau mempunyai banyak kesalahan dalam akidah beliau, yang paling parah adalah kitabnya Fathul Majid. Bukan Fathul Majid yang mempelajari, Fathul Majid ala Asy'ariyah. Tapi kitab-kitab beliau dalam fikih dan kitab-kitab beliau dalam tafsir adalah rujukan para ulama. Nihayat Al-Zain, Tafsirul Munir, dan beberapa kitab beliau adalah rujukan ulama-ulama dunia dalam masalah ini. Jadi apa kita na'adzani Allah wa iyyakum dalam masalah balaghah, antum kenal Ali ibn Muhammad Bakir, orang lahiran Surabaya, tapi jadi pujangga Arab ternama di abad ini. Jadi ikhwan fillah, na'adzani Allah wa iyyakum, sekali lagi, lahir di negeri kita bukan sebuah aib. Tapi yang aib adalah ketidakmauan belajar. Jadi yang aib adalah orang tatkala tidak sungguh-sungguh dalam belajarnya. Dan anda katakan bahwasanya ilmu itu sangat luas, yang kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh, yang kita dapatkan mungkin sebagian, apalagi kalau dipelajari dengan asal-asalan. Berkata Syekh Waliullah Zuhrawi, "Hadza huwa madhhab Syekh." Ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. "Anna ar-rajula idza fatadahu as-salatu ma'al imam." Bahwasanya seorang apabila ketinggalan salat bersama imam, "Falla ra'ati." Maka salat dua rakaat. "Hatta yudrika fadhilata salatil 'id." Sehingga menemui keutamaan salat Id, sehingga mendapatkan keutamaan salat Id. "Wa in fatadahu fadhilatul jama'ati ma'al imam." Meskipun dia ketinggalan keutamaan berjamaah dengan imam. "Wa amma 'indal Hanafiyah." Dan adapun di amma 'indal Hanafiyah, adapun menurut para ulama-ulama Hanafiyah, "Fala qada'a li salatil 'id." Maka tidak diulang. Jadi salat Id indahum menurut mereka, "Walau fatadahu ma'al imami, walau fatadahu ma'al imami." Salah cetak itu. Raksan, kata-kata yang kedua itu salah cetak. Meskipun ketinggalan bersama imam total, dalam artian semuanya ketinggalan, tapi tidak usah untuk diulangi atau tidak usah untuk sholat lagi bagi orang yang ketinggalan. Itu adalah mazhab al-imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala dan para ulama-ulama Hanafiya. Tapi yang sahih insyaallah subhanahu wa ta'ala dan dinukil dari para ulama-ulama sebelumnya, bahwa yang sahih atau yang rajih adalah pendapatnya al-imam Asy-Syafi'i, dan itu adalah nukilan atau pendapatnya al-imam Aqil bin Abi Rabah, pendapatnya al-imam al-Bukhari, dan al-Haywan al-imam Hafidz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, dan dikuatkan oleh syaikh di tempat ini. Dan juga kayaknya para ulama-ulama mutakhirin banyak cenderung kepada madhabnya al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang dilakukan salat Id bagi orang yang ketinggalan salat Id. Allah. Qala Imam Malik fil Muwatta. Berkata Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muwatta, "Wa kullu man shalla li nafsihi al-'aidain." Dan semua orang yang salat Id bagi dirinya sendiri, dalam artian salat Id ketinggalan lalu salat Id sendirian, "min rajulin aw imra'atin," baik dia itu laki-laki atau perempuan, "fa inni ara," maka saya berpendapat kata Imam Malik, "an yukabbira fil ula sab'an," bahwa dia itu takbirnya yang di rakaat yang pertama 7 kali, "qabla al-qira'ati," sebelum membaca Al-Fatihah, "wa khamsan fil akhirati," dan 5 takbir pada rakaat yang kedua, "qabla al-qira'ah," sebelum membaca juga, "wal muta'akhiru an salatil 'id." Lalu orang yang agak terlambat salat Id, yusalli, orang yang terlambat salat Id, yusalli ma fatahu 'ala sifatihi, salat juga apa yang ketinggalan bagi dia menurut sifat yang ada, fil kata iris salawat, sebagaimana pada salat-salatnya lainnya. Nukilan dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala memberikan sebuah faedah kepada kita, bahwa orang yang ketinggalan sholat id, maka dia sholat id sebagaimana bentuk sholat id yang ada, yaitu takbir, kemudian takbir tujuh, kemudian baca al-fatihah, kemudian selanjutnya di rakaat yang kedua membaca apa itu takbir, kemudian lima kali takbir, dan selanjutnya sebagaimana sholat id yang ada. Karena kaidah dasar yang ketinggalan, maka itulah bentuk sholat yang dilakukan. Ini bentuk sholat yang dilakukan. Artian, kalau orang ketinggalan sholat id, maka dia pun meninggalkan, maka dia pun sholat sebagaimana yang ada. Kalau orang makmum masbuk, misalkan rakaat kedua dalam sholat khusyuk, itu baru masuk dalam imam atau dalam jamaah, maka dia pun meneruskan sebagaimana tata cara yang ada dalam sholat khusyuk dan dalam sholat-sholat yang lain. Kemudian yang ke-8, at-takbiru sunnatun la tabtulu sholatu bi tarkihi 'amdan. Takbir ini adalah sunnah yang tidak batal sholat itu kalau ditinggalkan amdan, salah sengaja, au sahwan, ataupun lupa, bila khilafin, tanpa ada khilaf di kalangan para ulama sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah, wa tarikuhu, adapun orang yang meninggalkannya, la syakka, tidak diragukan lagi, mukhalifun li sunnatin nabi, orang itu berselisih atau menentang dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah yang keenam atau masalah yang terakhir tentang masalah tata cara salat, bahwa takbir ini, maksud takbir di sini adalah 7 kali takbir dan 5 kali takbir pada rakaat pertama dan rakaat kedua, itu hukumnya mustahab atau hukumnya disunnahkan, bukan menjadi kewajiban dan bukan menjadi rukun salat. Bukan menjadi kewajiban dan bukan menjadi rukun salat. Kenapa ya, kuat? Karena dalam salat itu ada 3 istilah. Yang pertama rukun, yang kedua wajib, yang ketiga mustahab atau dalam bahasanya syaih sunnah. Rukun salat itu sesuatu yang kalau ditinggalkan sengaja, maka salatnya batal. Kalau ditinggalkan tanpa sengaja, maka harus diulangi rukun tersebut. Adapun yang wajib adalah sesuatu kalau ditinggalkan secara sengaja, maka salatnya batal menurut mazhab yang paling sahih. Kalau ditinggalkan lupa, maka salatnya sah tapi harus ganti dengan sujudus sahwi. Adapun kalau mustahab atau sunnah salat, maka ditinggalkan sengaja maka kurang utama, tapi salatnya sahih, salatnya sah tanpa sujudawi, apalagi kalau tinggalkan tanpa sengaja. Rukun salat contohnya adalah rukuk, sujud, dan yang semisal ini. Ini silisian para ulama tajam sekali dalam masalah ini. Tapi yang penting diantaranya adalah rukuk. Orang misalkan kalau setelah sholat atau setelah membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah, langsung sujud. Lupa, namanya orang lupa. Langsung sujud tanpa rukuk. Langsung sujud tanpa rukuk. Saat sujud, sudah sujud kedua, ingat. Astagfirullah, tadi belum rukuk. Apa yang dilakukan? Bangkit lagi, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud dua, kemudian baru rakaat yang kedua. Kenapa? Karena rukuk itu adalah rukun, tidak boleh ditinggalkan meskipun lupa. Ini meskipun lupa, maka harus diulangi rukun tersebut. Adapun kalau sudah sampai rakaat kedua baru ingat, astagfirullah, tadi ana gak rukuk di rakaat pertama, maka rakaat pertama itu digugurkan, jadi rakaat kedua ini anggap rakaat pertama. Rakaat kedua itu dianggap sebagai rakaat yang pertama. Karena itu rukun, enggak bisa ditinggalkan sengaja maupun tidak sengaja, dan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Adapun yang wajib, wajib salat. Kewajiban salat itu adalah kalau lupa bisa bisa diganti dengan sujud sahwi, tapi tidak boleh ditinggalkan secara sengaja. Yang disepakati oleh para ulama masuk dalam masalah ini adalah apa? Tasyahud awal. Tasyahud awal itu masuk dalam wajib shalat. Kalau sengaja meninggalkan, sholatnya batal. Tapi kalau lupa, sholatnya sah, tapi harus diganti dengan sujud sahwi. Adapun kalau cuma sekedar mustahab, cuma sekedar sunnah sholat, kalaupun ditinggalkan sengaja, tidak apa-apa dan tidak harus diganti dengan sujud sahwi, tapi dia ketinggalan atau kehilangan ittiba' kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah. Jadi ini khutbah ajari Allah wa iyyakum umat. Di antara bentuk sunnah dalam salat Id adalah takbir 7 kali tersebut. Takbir 7 kali itu adalah sunnah Rasulullah atau sunnah saja, tidak sampai pada wajib apalagi sampai pada rukun, dan ini bila khilafin tanpa adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam Al-Mughni beliau. Hanya saja yang konfitna azani Allah wa iyyakum, yang ditegaskan oleh Syekh Ali di sini kita jadikan sebagai sebuah pelajaran bahwasanya watariku la syakka muqalibun li sunnatin nabi, bahwa orang yang meninggalkan perbuatan ini tidak ragu-ragu lagi bahwasanya dia itu bertentangan atau menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang harus kita jadikan patokan ya akhwan dalam semua hal, kita itu berusaha untuk melakukan sunnah Rasulullah. Jadi untuk melakukan sunnah Rasulullah, apakah itu hukumnya wajib, hukumnya mustahab, hukumnya apa? Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah dalam masalah ibadah itu kaidah kita adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ana itu sangat heran sekali dengan sebagian orang yang tahu bahwasanya itu adalah sunnahnya Rasulullah, akan tetapi secara sengaja meninggalkan hanya karena alasan itu adalah sebagai sebuah sunnah. Misalkan contoh mudah. Contoh mudah. Atau yang lagi, kita juga sangat heran bagi sebagian orang yang tahu bahwa itu dilarang, tapi diakui dilarang, tapi enggak pakai haram, sekedar makruh tapi senangnya minta ampun. Contoh mudah apa ya? Rokok. Rokok ya kawan, anak ala yakin bahwasanya itu hukumnya haram. Saya ala yakin bahwasanya hukumnya rokok itu adalah haram. Tunjukkan kepada saya ulama yang memakruhkan. Mungkin atau menyebut Syekh Ali Tantong. Ya iya, anak-anak lima bahwasanya beliau pernah menukil hal yang sama. Tapi ya kawan, tapi rokok adalah sesuatu yang tidak ada nas yang jelas. Hukum rokok, rokok itu disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuatu tidak ada, maka kita kembalikan kepada dalil umum. Kita kembalikan kepada dalil umum. Lalu untuk mengetahui hakikat ini, kita kembalikan kepada ahlinya. Apa yang dikatakan oleh para dokter tentang masalah rokok? Semuanya sepakat. Rokok menyebabkan penyakit kanker. Kan itu DL elektrik itu terbungkus di dalam bungkus, dan itu ada semua reklama dan semua iklan. Berarti sepakat dokter dari yang paling kufur sampai yang paling iman sekalipun bahwa tanya rokok itu hukumnya semacam itu. Baik ya kawan, kalau memang sudah disepakati bahwasanya rokok itu membawa bahaya, tinggal kita cari dulu sesuatu yang membahayakan itu apa dalilnya. Itu aja. Tunjukkan kepada saya bahwa sesuatu yang membahayakan itu hukumnya makruh. Saya tantang pada semua orang. Tunjukkan kepada kita dalil satu saja yang menyatakan bahwasanya sesuatu yang membahayakan itu hukumnya makruh. Tidak akan ditemukan dalil. Tapi yang wali dan zahir bahwasanya sesuatu yang membahayakan itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang anggaplah, okelah kita terima antum beralasan dengan Syekh Ali Tantau, beralasanlah dengan Syekh Ahmad Hasan rahimahullah, beralasanlah dengan sebagian orang yang mengatakan bahwa sikit itu makruh. Tapi kalau makruh, bukankah hatinya makruh itu dibenci? Siapa yang benci ya ikhwan? Allah dan Rasulnya. Nah kalau sesuatu itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya, apakah kita akan menyenanginya? Apakah masuk akal kita sudah seorang yang mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala Rasulullah benci sesuatu kemudian kita melakukannya, bahkan kita senang dan kita menyenanginya, kalau meninggalkannya subhanallah sulitnya minta ampun. Sesuatu yang kita tanamkan dalam kepribadian kita, kemana kasih imanan kita kepada Allah? Wallahi ya Allah, seandainya antum itu enak-enak yang rokok, padahal itu Rasulullah di pinggirnya. Anak itu tidak senang loh dengan bau rokok itu. Misalkan Rasulullah tidak senang dengan baunya rokok, apakah antum buang rokok itu ataukah ya Rasulullah senang aja kalau apa? Akal seorang muslim mana ya kuat? Akal muslim mana yang kemudian berani mengucapkan itu di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau memang hal itu tidak mungkin diucapkan di hadapan Rasulullah, kemudian apakah keimanan kita sudah sedemikian tipis untuk berani mengucapkan itu di hadapan asatidzah, di hadapan kaum muslimin yang mengungkapkan hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu dalam masalah kita pindah sekarang dalam masalah sunnah, masalah cinta. Jenggot ya kuat, anak ala yakin bahwasanya itu adalah wajib. Dalil-dalilnya nggak perlu kita bahas karena bukan waktu kita bahas. Tapi tahu anak, semuanya sepakat, para ulama sepakat jenggot itu sunnah, sunnah Rasulullah. Disyariatkan. Ada yang mengatakan wajib, sebagian orang ya kuat anggap yang mengatakan sunnah. Sekarang anggaplah sunnah, anggaplah sunnah. Sunnahnya siapa? Anggaplah sunnah, sunnah disukai, disenangi. Disenangi oleh siapa? Bukankah itu disenangi oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sesuatu yang disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akankah kemudian kita kibaskan, kita hilangkan, bahkan kita membenci orang-orang yang melakukannya dengan katakan kambing? Ayo kamu, kan tidak wajib. Yahwanya tidak wajib, kan itu siapa? Anggaplah tidak wajib, yang membuat Rasulullah, yang membuat apa itu jenggot itu hukumnya sunnah itu siapa? Sesuatu yang kuat, yang kemudian disenangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akankah kita buang begitu saja? Kemanakah akal kita sebagai seorang muslim? Antum semuanya laki-laki dan antumnya semuanya perempuan. Kalau yang laki-laki mempunyai seorang istri, istrinya itu nak pokoknya kalau melihat warna merah, pokoknya paling gak senang dengan warna merah, bentinya minta ampun. Suami ini subhanallah cintanya minta ampun juga pada istrinya. Berani dia memakai baju merah di depan istrinya? Seorang suami subhanallah senangnya minta ampun, pokoknya kalau istrinya marah sedikit, wah gelisahnya gak berkaruan. Padahal istrinya itu paling gak senang dengan warna merah, pokoknya melihat warna merah itu muntah karena melihat darah. Sebagai seorang suami ya kuat, berani kemudian dia menggunakan baju merah di depan istrinya. Saya yakin kalau seorang suami itu mati mempunyai rasa cinta pada istrinya, tidak akan berani. Itu kan dengan istrinya. Lalu ini dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apakah sunnahnya Rasulullah dikibaskan sesuatu yang sangat susah? Kemudian tatkala orang itu kita tanya, kok nggak ngimu jenggot gitu, akan cuma sunnah gitu, dibatkan tangan seakan-akan itu adalah suatu perkara yang sangat amat remeh. Tatkala kita larang dia untuk apa itu merokok misalkan dengan enteng, kan cuma makruh. Sunnahnya siapa dan makruhnya siapa ya kuat? Wahai kaum muslimin, ini sunnahnya siapa dan makruhnya siapa? Hal ini yang harus ditekankan. Jangan kemudian penekanan itu kalau makruh dilakukan, kan nggak bisa. Kalau sunnah ditinggalkan kan nggak apa-apa sih. Jangan itu yang kemudian kita kedepankan. Ya kalau para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adakah perbuatan semacam ini dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada seorang pun yang ungkapannya semacam ini. Ia adalah penyakit orang belakangan. Ini penyakit orang-orang belakangan saat ini. Kalau dulu para sahabat zaman tabi'in dan pada orang-orang sebelumnya, itu kalau ada sunnah Rasulullah sudah selesai. Tanpa kemudian bahas ini wajib, ini gitu, ini gitu. Dan itu adalah pembahasan para ulama-ulama belakangan. Dan itu memang perlu. Hanya saja, kalau kemudian kita bawa kepada pemahaman kayak tadi, itu yang bid'ah mu'asyirah. Ini bid'ah zaman sekarang yang tidak ada pada zaman dahulu. Allah. Berkatalah, di manakah kita melakukan qolok dari salat id itu, apakah di musala tersebut? Kalau yang telat banyak orang dilakukan di jamaah atau tidak? Allahir, jadi qolok ini dilakukan di tempat masing-masing. Itu yang lor. Yani karena yani yang ada dalam keterangannya para ulama itu salat itu dilakukan di tempat masing-masing. Kalau rumahnya mesti pondok, ya di pondok. Itu karena kita mengkhawatirkan pecahnya kaum muslimin dengan adanya dua kali salat di satu tempat dan membuat pecah belahnya kaum muslimin adalah sesuatu yang dikhawatirkan. Yang itulah yang dinukil yang disebutkan oleh sebagian hadis. Allahu a'lam. Apa anak pernah salat bermakmum lalu imam lupa tidak melakukan wajib salat namun tidak sujud sahwi? Apakah saya mengerjakan sujud sahwi sendiri ataukah tidak? Allah tidak, karena ju'ilal imamu liyutamma bihi. Jadi ju'ilal imamu liyutamma bihi, tidak dijadikan imam itu kecuali untuk diikuti. Pak, kalau imamnya tidak sujud sahwi maka lakukan tidak sujud sahwi insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bolehkah hadis dhaif digunakan untuk sebuah hujjah sebagaimana yang ada pada hadis-hadis tentang puasa atau sholat? Hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai sebuah hujjah dengan kesepakatan para ulama dalam masalah akidah, masalah hukum, masalah ibadah, dan masalah yang lain. Para ulama cuma berselisih dalam satu hal, yaitu apakah hadis dhaif itu boleh dijadikan sebagai sebuah hujjah dalam fadilatul amal atau tidak. Fadilatul amal itu ada amalan yang sahih, ada amalan yang dalilnya sahih, tapi tidak ada menyebutkan pahala-pahala tertentu. Kemudian ada sebuah hadis dhaif yang menyebutkan pahala amal perbuatan tersebut. Dia menyebutkan amal pahala amal perbuatan tersebut. Apakah hadis itu boleh diyakini dan boleh diamalkan? Untuk apa ya kuat? Untuk menyemangati diri. Karena namanya orang ya. Orang itu kayak ATK. Kalau amal perbuatan terus kemudian pahalanya besar, oh semangat. Buktikan aja. Hari Arafah itu rata-rata orang puasa. Kenapa? Pahalanya besar kan itu. Tapi coba senyum gemir. Satu dua orang. Kenapa? Tidak ada pahala khusus mengenai masalah puasa. Misalkan salat duha atau ya sebagian amal perbuatan sunnah. Asalnya itu ada dalilnya sahih dari Rasulullah bahwasanya puasa dengan kemis itu begini begini. Ada dalilnya, jadi itu sahih. Kemudian ditemukan sebuah dalil yang dhaif yang menyatakan orang yang puasa dengan kemis itu dibangunkan istana di surga. Semangat. Kalau puasa dengan kemis seminggu punya istana satu. Puasa kemis sebulan istana 4. Wah enak ini. Nanti beri-beri 4 di surga. Itu istana 4. Dan lain-lain. Kalau semacam itu apakah boleh menyemangati diri dengan hadis semacam itu atau tidak? Itu yang diselisihkan oleh para ulama. Sebagian ahli ilmu mengatakan boleh. Tapi dengan syarat lemahnya tidak keterlaluan. Sebagian ahli ini mutlak tidak boleh. Tapi ya, orang semuanya sepakat membuat hukum khusus atau menetapkan sebuah hukum dengan hadis dhaif itu tidak boleh mutlak. Dan ini yang disalahkaprai oleh orang pada zaman sekarang. Jadi yang kalau temukan kelucuan ini ya pada zaman sekarang itu mengambil satu kemudian yakni menghilangkan penerapan para ulama dengan kaidah dasar para ulama sebagiannya membolehkan hadis lemah untuk masalah tertentu. Kemudian dibikinlah kaidah ini dibawa lari ke tempat-tempat yang lainnya sehingga sebagian itu malah menetapkan sebagian akidah dengan hadis lemah. Misalkan kalau mau menyembelih korban hari itu adalah haji, kudu yang paling gede, dipilih yang paling besar gitu. Sahih ini nah, tapi akidah di belakangnya kan nanti untuk tunggangan di hari akhirat. Nah, ya, wah, ada hadis mengatakan itu. Dinukilkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Azimu dhahayakum fa innahu 'ala sirati maqayakum." Jadi besarkanlah binatang korban kalian karena nanti di sirat akan jadi tunggangan kalian. Hadisnya lemah, dhaif dan lemah sekali, tidak boleh dijadikan sebagai sebuah usia. Kelagi bahwasanya itu adalah hal yang ada ini Allah. Di tempat anak kalau sholat idain bukan di musola atau bukan di lapangan, melainkan di masjid, dan ibu-ibu pun ikut sholat berjamaah bersama laki-laki. Hanya dibatasi hijab. Apakah hukumnya? Hukumnya sholatnya sah tapi khilafus sunnah. Ini sholatnya sah tapi khilafus sunnah. Yang sahih bahwasanya sholatnya itu di lapangan, yang laki-laki di depan, yang perempuan di belakang dengan tempat yang atasnya. Tapi kalau tanya hukum sholatnya sah, insyaallah. Apakah apabila seseorang ketinggalan satu rakaat dalam sholat id, dalam rakaat keduanya harus takbir 5 kali sendiri? Iya, karena itu kaidah umum bahwa orang yang ketinggalan sholat maka dia melakukan sebagaimana rakaat yang dia tinggalkan. Kalau memang dia ketinggalan sholat id, maka berarti dia ketinggalan rakaat kedua. Kalau memang dia ketinggalan rakaat kedua, maka berarti dia sholat 5 kali. Ini sholat 5 kali atau sholat 5 kali. Sholat dengan takbir 5 kali. Kalau anda bertanya apa dalilnya secara khusus, ya ikhwan, anda katakan, dan ini sering tidak dipahami oleh sebagian ikhwan, jangan selalu tuntut dalil khusus, karena tidak semua masalah ada dalil khususnya. Jadi dalil-dalil itu sudah mapan. Kemudian dari dalil-dalil tersebut diambil oleh para ulama menjadi sebuah kaidah. Yang kemudian muncullah ilmu usul fikih, yang kemudian muncullah ilmu qawaid fikih dalam masyarakat. Fikih dan qawaid fikih itulah yang kemudian banyak dijadikan dalil untuk masalah-masalah yang tidak ada dalil maksud secara langsung. Tidak ada dalil yang mansus secara langsung dari Rasulullah SAW. Dan itu ditegaskan oleh para ulama. Ini karena sebagian teman sering beberapa. Dan anda menemukan hal ini bukan di negeri kita aja. Asy-Syaikhul Albani rahimahullahu taala dalam fatwa Al-Madinah bagaimana tingkat anak itu menyatakan. Jadi tidak berhak sebenarnya orang khawarij itu menuntut seorang mufti untuk bertanya kepada, untuk menanyakan dalil semua masalah yang kadang-kadang dalilnya itu umum. Yang perlu untuk dipaparkan, kadang-kadang dalilnya itu adalah sebuah kaidah am, sebuah kaidah umum, sebuah hal yang merupakan masalah. Kalau anda tanya mengenai anak kepada anak, apa dalilnya? Dalilnya kaidah am, bahwa jadi sesuatu yang ketinggalan maka dilakukan yang sama. Dan itu adalah sebuah kaidah dalam masalah Allah. Kalau ketinggalan sholat duhur, ya sholatnya kayak sholat duhur, kan gitu. Kalau ketinggalan sholat subuh, ya sholatnya kayak sholat subuh persis. Kalau ketinggalan sholat khusus, ya sholatnya kayak sholat khusus persis dan lain-lain. Dan itulah kaidah umum mengenai masalah ini. Allah. Siapa yang berhak jadi imam sholat id itu, insya Allah ada waktunya sendiri. Bagaimana hukum zakat fitri seorang yang apabila ia keluarkan pada tanggal 1 Syawal tetapi sholat idnya dikerjakan pada tanggal 2 Syawal, apakah boleh zakat fitri seorang dikeluarkan pada tanggal 2 Syawal jika dia melakukan sholat fitri tanggal 2 Syawal? Wallahu a'lamnya. Ini masih perlu untuk dirujuk pada keterangan para ulama. Yang terakhir, apakah ada di antara dua takbir ketika sholat id bacaan subhanallah walhamdulillah wa ilaha illallah allahu akbar dan apa hukumnya? Kayaknya yang bertanya ini kan boleh ya kawan, dari tadi anda katakan terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah. Jadi padahal kalau kita ambil mazhab para ulama yang menyatakan itu yang sahih insyaallah bahwa tidak ada bacaan, maka berarti tidak ada bacaan. Takbir, diam sebentar, kemudian takbir lagi dan bersujud. Kalau kita ambil qaul dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan ada takbir atau ada bacaan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti boleh ada bacaan saat itu. Tapi hadis dari Abdullah bin Mas'ud sifatnya umum. Sesuatu yang sifatnya umum tidak boleh untuk dikhususkan. Bacaan tahmid apa aja tidak harus dengan lafaz semacam ini. Kalau dengan lafaz semacam ini juga enggak apa-apa, tapi tidak mengharuskan harus dengan lafaz semacam ini, dan tidak harus juga ada berapa kalinya. Yang penting saat itu ini bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Apakah bagi akhwat yang salat Id di lapangan harus membuka dadar ataukah tidak? Dan seandainya jika ada yang memakai dadar ketika salat, apakah mendapatkan dosa? Memakai dadar ketika salat tidak, atau memakai dadar ketika salat itu tidak sesuai dengan sunnah. Sunnahnya dibuka. Sebagaimana itu ma'ruf dalam keterangan para ulama. Maka al-ashal dibuka. Hanya tinggal satu masalah, yaitu bagaimana kalau ketahuan oleh laki-laki. Maka saya katakan, insya Allah pas sholat tidak ada orang tahu, kecuali mungkin Pak Satpam. Tapi insya Allah Satpamnya itu jauh kok. Pas sholat meskipun di lapangan, insya Allah tidak ada orang tahu, karena wanita terlanjur di belakang, laki-laki di depan, laki-laki melihatnya ke ini. Jadi belum salat pada waktu masih takbiran pakai dadar, pas nanti takbir dibuka itu. Adapun anggaplah tatkala itu ada orang iseng ini pas salat Id kemudian keluyuran gitu depan, tutup aja pakai jilbab gitu. Kalau orang sudah lewat buka lagi, insya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dikatakan. Hanya ya, masalah ini itu kalau salat insya Allah nggak masalah. Yang jadi masalah adalah bagaimana kalau seorang akhwat salat di masjid. Pas salat sunnah misalkan, salat di masjid, pas nganggur gitu ke masjid kemudian salat sunnah. Di masjid itu seliwar lagi kuat. Ini kalau pakai cadar gimana, kalau nggak pakai cadar di nagor terus ini tuh. Di nagor kalau tuh nikah nggak apa-apa, kalau ini nggak tuh nikah kan itu. Kalau semacam itu, maka apa kalau sebagai nahlul ilmi dalam keadaan-keadaan semacam itu pakai aja cadarnya. Tapi al-afal bahwasanya salat, haji dan lain-lain itu dibuka penutup wajah, jadi itu yang Allah yang awas. Baik, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita teruskan insyaallah Subhanahu wa taala pada hadirin yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam.